Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu din, ilmu agama, kecuali untuk membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah dengan sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cara-cara yang Allah ridhai dan kehendaki, maka di antara ikhtiarnya adalah kita dengan mempelajari tentang ibadah secara serius, ya, secara sungguh-sungguh. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan memulai mengkaji fikih ibadah di forum atau di kajian yang semoga Allah berkahi ini, ya, ada program mengkaji fikih ibadat di ITB 2020 mengaji ini. Maka ketika kita berbicara tentang al-ibadat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan, ya, di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, wajib bagi kita termasuk pengamalan penerapan ayat ini adalah kita mempelajari secara terperinci hukum-hukum masalah ibadah. Kita mempelajari secara terperinci hukum-hukum masalah ibadah, yaitu masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang dibahas di sebuah hadis yang masyhur, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Bunya al-Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait." Maka Islam itu dibangun di atas lima pilar, di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima adalah melakukan ibadah haji bagi yang mampu, ya, man istata'a ilaihi sabila. Maka insyaallah pada program kita kali ini, kajian ini, kita akan membahas masalah ibadah, dimulai dari salat, kemudian zakat, puasa, haji. Itu menggunakan panduan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala, meninggal tahun 1192 Hijriah, ya. Jadi insyaallah kita akan membahas masalah ibadat ini, ya, secara taksili, secara, ya, kita menjelaskan pondasi-pondasinya supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap pembahasan terkait fikih ibadat, ya, atau fikih secara umum, fikih secara umum diawali dengan pembahasan tentang ibadah. Mengapa? Karena para ulama ingin memprioritaskan masalah diniyah daripada masalah duniawiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Ya, jadi al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi mengetahui tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan manusia, itu yang dimaksud dengan fikih min adillatiha al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang diekstrak, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Berupa misalnya dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau dari ijma', atau dari qiyas, atau dari istishab, atau dari istihsan, atau dari syar'u man qablana, dan seterusnya. Ya, banyak pendalilan yang digunakan oleh para ulama yang wajib untuk kita ketahui. Ya, para ulama berdalil tidak hanya dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga dengan qawaid, ya, dan adillah-adillah yang lain, dalil-dalil yang lain seperti istishab, istihsan, syar'u man qablana, kemudian sabda dzara'i, al-maslah mursalah, dan seterusnya. Ya, insyaallah kita nanti akan membahas sedikit demi sedikit, ya. Jadi fikih itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang amalan perbuatan manusia. Ketika manusia berbuat sesuatu, maka apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib atau sunnah atau mandub atau mubah atau makruh atau haram? Ya, ini adalah materi utama dari pembahasan utama dari ilmu fikih. Dan oleh karena itu ilmu fikih ya hanya membahas tentang amalan manusia, tidak membahas tentang hukum sebuah zat. Ya, hukum yang dibicarakan di fikih itu dikaitkan dengan perbuatan manusia, tidak dikaitkan dengan benda. Seperti misalnya nanti kita akan berbicara tentang mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang haram, dan seterusnya. Jadi di fikih kita mempelajari apa hukum, misalnya apa hukum makan babi, ya, apa hukum makan babi, jawabannya haram, ya. Akan tetapi apa hukum babi itu sendiri, tidak ada hukumnya untuk benda seperti itu. Apa hukum babi, apa hukum ya kucing, apa hukum anjing, apa hukum ayam, tidak ada. Harus dikaitkan dengan perbuatan. Apa hukum makan ayam, halalnya. Apa hukum, tentunya dengan syarat-syarat, ya, zakat syar'iyah setelah disembelih dengan cara yang syar'i, dan seterusnya. Apa hukum makan ayam, ini baru ada hukumnya. Apa hukum berternak ayam, ini baru ada hukumnya. Apa hukum berternak babi, ini juga ada hukumnya. Akan tapi apa hukum babi itu sendiri, apa hukum ayam, apa hukum, dan seterusnya, maka ini tidak ada hukumnya secara fikih, ya. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Fikih secara umum itu membahas tentang amalan manusia, perbuatan manusia. Kemudian para ulama ketika membahas ilmu fikih, mereka membagi ilmu fikih menjadi beberapa bagian. Dan bagian yang diprioritaskan oleh mereka adalah fikih ibadat. Ya, karena ini adalah masalah diniyah, ini adalah penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk memenuhi hal ini terlebih dahulu, menuntut ilmu tentang hal ini terlebih dahulu, ya. Jadi itu mengapa para ulama kemudian mendahulukan pembahasan fikih ibadat di awal pembahasan kitab fikih mereka. Kemudian, ya, setelah itu, setelah membahas tentang ibadat, para ulama membahas tentang muamalat, ya, tentang muamalat, khususnya muamalat maliyah, ya, muamalat maliyah, bagaimana kita jual beli, ya, apa itu jual beli, ya, tentunya. Di ITB 2020 mengaji juga ada program kajian fikih muamalat, alhamdulillah, gitu ya, bersama Ustaz Erwan di Tirmidzi, hafizahullah taala. Di sana kita belajar misalnya apa itu jual beli, mubadalatul malin, wala fi dhimma aw manfaatin mubahah kama warrid fi ahadihima wala ala ta'bid wa riba wal qard. Nah, ini jual beli, apa itu ijarah, apa itu riba, apa itu utang piutang, apa itu syarikah, hukum-hukum tentang semuanya, tentang muamalah, tentang ya transaksi keuangan. Itu dipelajari di bagian kedua dari ilmu fikih. Mengapa ini dibahas, ya? Mengapa ini penting? Karena kita butuh untuk bertransaksi, kita butuh untuk berniaga, kita butuh untuk berjual beli, ya, dan kita butuh untuk para laki-laki, ya, para suami butuh untuk menafkahi keluarga kita. dan wajib bagi kita untuk memastikan ya bahwa nafkah kita tersebut diambil dari harta yang halal. Kemudian setelah itu para ulama fikih, para fuqaha kemudian membahas masalah munakahat, yaitu masalah pernikahan, ya masalah apa yang membuat sebuah pernikahan itu menjadi sah, apa yang membuat tidak sah, bagaimana hukum terperinci dari tolak, dari khulu', apa khulu' itu tolak atau bukan, dan seterusnya. Maka ini dibahas di bagian ketiga dari ilmu fikih. Kemudian setelah itu para ulama membahas tentang masalah jinayat, ya. Jadi masalah jinayat, masalah kriminalitas itu diakhirkan, ditaruh di bagian belakang di ilmu fikih. Itu karena diharapkan itu terjadi paling sedikit, ya. Diharapkan itu terjadi paling sedikit, diharapkan itu tidak terjadi sama sekali, gitu ya. Tidak ada kriminalitas, diharapkan kita hidup dengan aman secara bermasyarakat dan bernegara, berbangsa, begitu ya, situasinya stabil dan seterusnya. Maka inilah garis besar dari ilmu fikih yang diawali dengan ibadat, kemudian muamalat, kemudian munakahat, pernikahan, kemudian jinayat. Dan di dalam masalah ibadat dibahas ya, yang paling pertama adalah salat. Salat adalah tiang agama. Salat adalah rukun Islam kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mengapa para ulama kemudian membahas masalah salat sebagai ibadah yang paling utama. Akan tetapi di antara syarat salat, ya, di antara syarat salat itu ada taharah. Sebelum kita bisa melakukan sholat dengan sah, melaksanakan sholat dengan sah, wajib bagi kita untuk melaksanakan taharah atau ya tatahur, ya berwudu atau mandi wajib. Oleh karena itu, ya para ulama kemudian membahas hal ini terlebih dahulu. Ini termasuk di antara syarat sah sholat. Akan tapi karena pembahasannya panjang, pembahasannya banyak, maka para ulama kemudian membuat bab khusus di awal. Membuat bab khusus di awal sebelum bab sholat, ya. Jadi taharah dibahas terlebih dahulu baru sholat. Tentunya ini masalah ya, masalah urf saja, masalah bagaimana para ulama memandang ya supaya kurikulumnya itu terstruktur, belajarnya itu lebih mudah dan seterusnya. Ya, kalau tidak salah kitab-kitab Malikiyah mendahului dengan waktu sholat, ya, bukan dengan taharah. Akan tetapi sebagaimana ini kita katakan, tidak ada, ini tidak ada, ini bukan masalah ada dalil atau tidak, ini masalah keteraturan, masalah kurikulum, masalah metode mengajar dan metode belajar dan seterusnya. Maka para ulama kemudian membahas materi yang dibahas pertama kali di kitab fikih secara umum, ya, mayoritas ulama itu adalah kitab taharah. Dan penting untuk Anda jelaskan di sini bahwa di literatur bahasa Arab, di literatur para ulama, kitab-kitab Arab gitu ya, itu mereka mengistilahkan bab seringkali diistilahkan sebagai kitab. Jadi kitab yang akan kita bahas itu adalah Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, itu adalah judul kitabnya. Akan tapi kemudian kalau kita buka bab pertama, ya, tulisannya kitab taharah. Jadi kitab di dalam kitab, ini tidak masalah. Ini hanyalah masalah istilah. Jadi di dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid ada ya kitab taharah, kemudian kitab shalah, kemudian kitab zakah dan seterusnya. Demikian pula kitab-kitab yang lain, misalnya kitab Al-Mughni. Di dalam Al-Mughni kita bahas setelah mukaddimah baru ada ya kitab taharah, kitab shalah dan seterusnya. Jadi, kitab di dalam kitab. Maka jangan kaget ketika kita membaca kitab Arab demikian. Maka kita masuk pada pembahasan kita, kitab taharah. Wahia irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Kitab taharah. At-taharah secara bahasa itu bermakna an-nadhafah wa an-nazahah. An-nadhafah wa an-nazahah, suci dan bersih. Ya, dari kotoran. Baik itu kotoran secara abstrak atau kotoran secara indrawi. Ya, kotoran maknawi ataupun kotoran indrawi. Kotoran maknawi, contohnya misalnya dosa. Contohnya adalah yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya, kemudian kemaksiatan, kebid'ahan, kemudian penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, hasad, ya, riya dan seterusnya. Maka ini adalah kotoran maknawi. Ya, jadi secara bahasa taharah itu bermakna bersih, suci dan bersih dari kotoran maknawi. Kemudian juga secara bahasa taharah juga bermakna bersih dari kotoran indrawi. Ya, seperti ketika kita misalnya pergi keluar hujan-hujan, becek-becek, kemudian ada kotoran dan sebagainya di tanah gitu ya. Ketika kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran tersebut, maka secara bahasa Arab kita sedang mengusahakan taharah. Kita sedang melakukan tatahur, perbuatan membersihkan badan kita dari kotoran indrawi, kotoran yang bisa kita lihat secara panca indera. Maka itu makna taharah secara bahasa, dan ini ada kaitannya dengan makna taharah secara istilah. Demikianlah kebiasaan para ulama ketika mereka menggunakan sebuah istilah untuk digunakan dalam ilmu yang mereka bidangi, mereka menggunakan kata-kata yang terkait dengan makna bahasanya. Ya, jadi kata taharah dan kata taharah di sini memang berasal dari dalil, ya, kata taharah itu secara istilah syar'i, baik secara istilah syar'i ataupun secara istilah fikih, kata taharah itu bermakna irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Ya. Yaitu terangkatnya hadath dan hilangnya najis. Ada kaitannya dengan makna bahasa, makna secara bahasa tadi, ya. Makna secara bahasa tadi makna yang suci dan bersih, dan makna secara istilah syar'i atau istilah fikih, taharah juga bermakna terkait dengan suci dan bersih. Yaitu apa? Terangkat hadath atau hilangnya najis. Al-hadath. Al-hadath itu adalah al-wasful qa'im. Yakumu al-wasful qa'imu bil badan yamna'u minas salah wa nahwiha. Sebuah sifat, ya, sebuah konsep yang abstrak, sebuah sifat yang melekat pada badan, yang itu menghalangi kita untuk melakukan sholat secara sah. Ya, ataupun yang selain sholat. Ya, jadi nanti kita bahas. Jadi ketika seseorang misalnya memiliki hadas, maka kita katakan hadas tersebut adalah sebuah sifat yang melekat di badan dia, yang itu membuat dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan sah. Oleh karena itu, supaya dia bisa sholat dengan sah, maka hadas tersebut harus diangkat. Diangkatnya dengan tatahur, ya, dengan melakukan amalan-amalan tahar. Kalau hadasnya hadas asghar, maka kita melakukannya, mengangkatnya dengan berwudu. Kalau hadasnya hadas akbar, maka kita mengangkatnya dengan ghusl atau mandi wajib. Jadi hadas asghar apa saja, hadas akbar, ya, penyebab hadas asghar apa saja, penyebab hadas akbar apa saja, itu akan dibahas insyaallah ta'ala di kitab taharah ini. Ya, jadi konsep pertama yang harus kita pahami itu adalah bahwa taharah secara istilah syar'i atau secara istilah fikih memiliki dua makna, irtifa'ul hadath, itu yang pertama, wa zawalul khabath. Makna yang pertama dari taharah, irtifa'ul hadath, terangkatnya hadath. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan wudu sehingga terangkatlah hadath asghar, dan dengan cara kita melakukan mandi wajib atau ghusl sehingga terangkatlah hadath akbar. Ya, itu komponen pertama dari taharah. Kemudian komponen kedua dari taharah, bagian kedua dari taharah adalah zawalul khabath. Hilangnya khabath. Dan khabath, apa itu khabath? Khabath itu adalah benda najis. Ya, hilangnya benda najis. Dan yang dimaksud najis di sini, hilangnya najis di sini adalah najis aini. Ya, karena najis itu ada dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Sebagaimana hadas ada dua, hadas asghar, hadas akbar. Ya, penyebab hadas asghar misalnya, ya, kencing misalnya, atau penyebab hadas akbar misalnya jima, itu nanti kita bahas ya, insyaallah taala. Dan demikian pula sebagaimana hadas terbagi menjadi dua, demikian pula najis terbagi menjadi dua, najis aini dan najis hukmi. Najis aini itu adalah benda najis yang memang dari asalnya najis. Tidak mungkin kita sucikan. Contohnya anjing. Najisnya anjing, najisnya darah, najisnya babi. Tidak bisa kita sucikan. Misalnya kita melihat ada seekor anjing misalnya, kemudian kita siram. tujuh kali, salah satunya dengan tanah, tidak akan bisa membuat anjing tersebut menjadi suci seperti kucing misalnya, tidak bisa ya. Jadi itu mengapa? Itu karena anjing adalah najis aini, benda najis yang secara zatnya sudah dihukumi oleh syariat sebagai benda najis. Kemudian jenis kedua dari najis adalah najis hukmi. Najis hukmi adalah benda yang secara asalnya itu suci, akan tetapi kemudian ketempelan benda najis. Ya, ketempelan benda najis aini. Seperti misalnya tangan kita alhamdulillah secara zatnya, secara asalnya suci. Tetapi kemudian kalau kecipratan urin, maka tangan kita dihukumi najis. Ya, dihukumi najis. Kenapa? Karena kecipratan sebuah benda najis aini, yaitu urin atau kencing. Ya, kencing kita. Jadi bagaimana cara untuk mensucikan tangan kita? Bisa, yaitu dengan cara menyiramnya dengan air, dengan tata cara yang nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau dia adalah najis hukmi, maka baru bisa kita hilangkan, kita sucikan benda tersebut, yaitu dengan cara menghilangkan benda najis tersebut dengan air gitu ya. Maka ini adalah definisi dari thaharah. Tentunya masih banyak perincian yang lainnya, akan tetapi kita cukupkan ya sampai di sini untuk sementara gitu ya. Kita akan menyebutkan beberapa perincian berikutnya seiring kita membahas kitab ini insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kita taufik. Kemudian penulis berkata, wal miyahu thalathah, air itu ada tiga jenis, tahurun wa tahirun wa najis. Al miyah jamak dari al ma, air itu terdiri atas tiga jenis, air tahur, air tahir, dan air najis ya. Dan ini adalah pembagian air di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i. Air secara umum dibagi menjadi tiga, air tahur, air tahir, dan air najis ya. Mengenai ya mengapa air itu dibagi menjadi tiga jenis, itu para ulama menjelaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Kami turunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah sifat tambahan untuk air, yaitu untuk menyucikan kalian. Itu berarti ada air yang tidak bisa digunakan untuk menyucikan gitu ya. Jadi inilah sudut pandang dari para ulama di kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, ketika mereka berpendapat bahwa air itu terdiri atas tiga jenis, tahurun wa tahirun wa najisun. Kita bahas satu persatu insyaallah. Penulis berkata, fattahur wal baqi ala khilqatihi tahurun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi yajuz isti'maluhu mutlaqan. Kategori yang pertama dari air adalah air tahur. Air tahur itu adalah al-baqi ala khilqatihi, air yang sifatnya masih tetap sebagaimana sifat diciptakannya. Ya. Air yang sifatnya itu masih sama sesuai dengan sifat diciptakannya. Baik sifat diciptakan air tersebut rasanya asin seperti air laut, atau rasanya tawar seperti air sungai, atau dia itu dingin, atau dia itu hangat, atau dia itu panas misalnya, atau dia berbau. Selama itu adalah sifat asalnya, dia ditemukan di alam memiliki sifat aslinya seperti itu, maka itu adalah air tahur. Itu adalah air tahur. Ya, jadi ketika kita mendapati misalnya kita ya naik gunung misalnya, kemudian kita mendapati sebuah sumber mata air ya, yang kemudian ya kita melihat air tersebut memang dari sananya sifatnya seperti itu ya, maka air tersebut tahur. Dan konsekuensi dari air tahur itu adalah dia tahurun fi nafsihi mutahhirun li ghairi, atau tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Dia itu suci, tidak najis, sehingga kalau misalnya kecipratan air tersebut ke tangan atau pakaian kita tidak perlu untuk menyucikannya karena itu adalah air yang suci dan mutahhirun li ghairi, dan dia bisa untuk menyucikan yang lainnya, bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas dan juga kita bisa gunakan untuk menghilangkan benda najis, bisa kita gunakan untuk wudu, bisa kita gunakan untuk ghusl, dan juga kita bisa gunakan untuk menghilangkan benda najis ya. Jadi al-baqi ala khilqatihi di sini para ulama kemudian memerinci air yang sesuai dengan sifatnya, masih sesuai dengan sifat penciptaannya. Maka terkadang air tersebut ya, misalnya kita temukan di alam, terkadang ada yang berubah sifatnya tapi karena sebab tertentu. Misalnya ada sebuah air di mata air yang dia itu menggenang sekian lama di mata air tersebut gitu ya, sehingga warnanya berubah, bisa jadi, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, warna, rasa dan baunya berubah ya. Karena apa? Karena dia terlalu lama menggenang di situ, kemudian terpengaruh oleh tanaman di situ, kemudian bebatuan dan seterusnya di situ gitu ya, sehingga sifat-sifat dari air tersebut berubah. Ini para ulama disebutkan ini adalah al-ma al-mutaghayyir bi mukhfihi. Al-ma, sebuah air yang dia berubah dengan sendirinya karena dia menggenang terlalu lama di situ. Maka para ulama menjelaskan sifat air ini atau hukum air ini, dia tetap air tahur walaupun sifatnya sudah berubah. Walaupun misalnya rasanya sudah tidak seperti rasa asli dari air, warnanya sudah tidak seperti warna asli dari air, sudah agak kehijauan atau pekat gitu misalnya ya. Selama dia berubah sifatnya karena dia terlalu lama menggenang di situ, maka ini adalah air tahur. Mengapa? Karena al-masyaqqah ya, karena ini adalah masyaqqah, sebuah kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan bagi kita ya, tidak kemudian membuat air tersebut berubah hukumnya. Sehingga apa? Sehingga air tersebut, walaupun misalnya kita naik gunung, misalnya kemudian kita melihat mata air yang airnya karena sudah terlalu lama menggenang di situ, kemudian rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, maka kita katakan air ini tetap air tahur, bisa kita guna, tetap kita gunakan untuk berwudu, tetap bisa kita gunakan untuk ghusl dan untuk menghilangkan najis. Baik. Demikian pula kalau misalnya air di mata air tersebut ya sifatnya berubah karena kejatuhan daun dari pepohonan. Ya, kejatuhan daun dari pepohonan, maka kita tidak bisa menghalangi air tersebut. Ya, tidak bisa kemudian kita halangi, kita sudah mendapati mata air ini sudah kejatuhan daun dari pohon, atau kemudian sudah muncul tumbuh ganggang, tumbuh lumut gitu ya di mata airnya, atau di situ misalnya ada ikannya, ada makhluk airnya gitu, makhluk di dalam air, binatang di dalam air tersebut gitu ya, sehingga apa, sehingga adanya ikan di situ dan sebagainya membuat sifat air tersebut berubah secara alamiah dan secara tidak bisa kita hindari gitu ya. Maka para ulama juga menjelaskan air ini juga tahur, tidak masalah untuk kita berwudu, tidak masalah untuk kita ghusl. Tentunya masalah-masalah seperti ini ya dalam keseharian kita, kita misalnya di rumah gitu ya, air misalnya dari PDAM gitu ya, atau misalnya dari sumur, maka bisa jadi kita tidak terlalu banyak bersinggungan dengan hal-hal ini. Akan tetapi kalau misalnya kita kemudian seperti tadi kasusnya naik gunung atau ke sebuah daerah yang di hutan atau di mana begitu ya, maka ilmu ini akan sangat penting bagi kita. Kemudian penulis berkata yajuzu isti'maluhu mutlaqan, boleh kita gunakan air tahur tersebut baik untuk taharah, untuk wudu atau ghusl, mandi, atau untuk hal-hal yang lain, untuk kita minum, untuk kita untuk kita masak dan seterusnya. Ya, tidak masalah bagi kita, hukum asalnya adalah boleh bagi kita untuk menggunakan air tersebut. Kemudian penulis berkata, "Wa tahiru ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi tahirin wa huwa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Yajuzu isti'maluhu fi ghairi raf'i hadatsin wa zawali khabathin." Jenis kedua dari air itu adalah air tahir, yaitu air yang taghayyara katsirun min launihi aqamihi aw rihihi bi tahirin. Misalnya ketika ada air ya, ketika ada sebuah air kemudian dia kecampuran sebuah benda suci. Gara-gara kecampuran benda suci ini membuat air tersebut sifatnya berubah banyak. Baik itu warnanya, baik itu rasanya, baik itu baunya. Ya, ketika itu berubah banyak, sehingga kemudian kita tidak bisa katakan ini adalah air secara mutlak. Maka air ini berubah menjadi air tahir. Awalnya air tahur bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa kita gunakan untuk ghusl, tapi karena adanya faktor ini membuat dia berubah menjadi air tahir. Contohnya apa? Air gula. Ada air, kemudian kita masukin gula lumayan ya, sehingga warnanya bisa jadi berubah gitu ya, dan rasanya tentunya berubah menjadi manis. Maka kita katakan ini apa? Ini adalah air gula. Ya, tidak kita katakan air lagi secara mutlak. Ya, tidak kita katakan air, tapi kita harus berikan keterangan air gula. Maka apa hukumnya? Apa hukum dari air gula ini? Ya, menurut penulis, air tersebut menjadi air tahir. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu dan tidak bisa kita gunakan untuk ghusl. Ya. Tayyib. Kemudian wa huwa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairi. Air tahir ini adalah air yang suci, sehingga kalau kecipratan air tersebut kita tidak perlu mencucikannya karena dia air suci bukan air najis. Ghairu mutahhir li ghairi, akan tapi dia tidak bisa menyucikan yang lain, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, tidak bisa kita gunakan untuk ghusl, dan juga tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan benda najis. Ya, jadi air tahir itu tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Akan tetapi bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain, seperti kalau kita mau minum air gula tadi, mau kita minum apakah, apa hukumnya? Halal. Ya. Atau bisa kita gunakan untuk masak, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Hukumnya adalah mubah. Yajuzu istimaluhu fi ghairi raf'i hadatsin wa zawali khabathin. Boleh menggunakannya dalam penggunaan apapun kecuali untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, yakni secara ringkas kecuali untuk taharah, tidak bisa digunakan untuk taharah. Ini adalah air tahir. Kemudian kategori ketiga, ya sebelum kita tentunya ada beberapa perbedaan pendapat di sini, ya, insyaallah kita akan sebutkan sebentar lagi, kita selesaikan dulu pembahasan sampai air najis. Air najis ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathhir wa yahrum istimaluhu mutlaqan illa li darurah. Air najis itu adalah air yang berubah, ya, mataghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathhir. Sebuah air yang dia berubah gara-gara kecampuran benda najis. Seperti misalnya kalau misalnya kita punya air kemudian kecampuran benda najis, ya. Ada kecipratan urin atau kencing kita misalnya. Sehingga sifat air tersebut berubah, ya, entah rasanya, entah warnanya, entah baunya, sehingga dia berubah. Maka ketika dia berubah, dia menjadi air najis. Tidak peduli airnya sedikit ataupun airnya banyak, selama sifatnya berubah, salah satu sifatnya berubah, walaupun sedikit saja perubahannya, ya, gara-gara kecampuran benda najis, maka ini membuat air tersebut menjadi najis kalau sifatnya berubah. Dan para ulama memiliki ijma dalam masalah ini, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Munzir. Ya, jadi ketika air tersebut kecampuran benda najis, maka kemudian kalau sifatnya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Apa konsekuensinya? Tidak bisa kita gunakan. Yahrumu isti'maluhu mutlaqan. Tidak bisa kita gunakan untuk penggunaan apapun sama sekali. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, tidak bisa kita gunakan untuk ghusl mandi wajib, tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis, karena itu najis itu sendiri, ya, airnya itu sudah najis. Dan juga tidak bisa kita gunakan untuk minum, tidak bisa kita gunakan untuk masak dan seterusnya. Itu air najis, yahrum istimaluhu mutlaqan, haram penggunaannya secara mutlak, ya. Illa li darurah, kecuali kalau misalnya ada darurat. Seperti misalnya, ya, seperti misalnya kalau kita dalam kondisi kita tersedak, ya, ada makanan di kerongkongan kita, nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tapi kalau misalnya diasumsikan ada seseorang yang mengalami kondisi seperti itu, kemudian ya dia butuh minum. Kalau tidak minum maka nyawanya bisa terancam gitu ya. Akan tetapi dia tidak ada air atau cairan sama sekali gitu ya yang ada di sekitarnya kecuali air najis. Maka bolehkah dia minum air najis tersebut untuk menyelamatkan nyawanya tersebut? Boleh. Hukumnya boleh karena ad-darurah tubihul mahzurat. Sebuah kaidah fikih mengatakan kondisi darurat itu membolehkan yang haram. Sesuatu yang haram, kondisi asalnya, hukum asalnya haram, akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi darurat, maka yang haram ini berubah menjadi mubah. Berubah menjadi boleh dengan catatan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Bahwa kondisi darurat tersebut ya sesuai dengan kadarnya, ya diukur sesuai kadarnya. Jadi kalau misalnya kita dalam skenario tadi ada seseorang yang tersedak atau ada makanan di kerongkongannya sehingga dia harus minum, kalau tidak minum maka akan berbahaya bagi nyawanya, maka nanti yang dia lakukan adalah boleh bagi dia untuk minum satu-satunya air yang dia miliki tersebut, yaitu air najis tersebut, akan tetapi secukupnya untuk menolong atau menyelamatkan nyawanya tersebut. Jangan kemudian setelah minum, setelah selesai, kok enak ya, kemudian diteguk sekali, teguk dua kali, teguk tiga kali, tidak. Ya, maka ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Kemudian penulis berkata di sini fi ghairi mahalli tathhir. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika benda najis tersebut mencampuri air tersebut bukan dalam konteks kita sedang membersihkan benda najis. Ya, tadi kita katakan kalau kita punya air kemudian kecampuran benda najis, kita punya air kecampuran benda najis kemudian sifatnya berubah, dari air tersebut sifatnya berubah setelah kecampuran benda najis, apa hukumnya? Hukumnya menjadi najis bil ijma', ya, ijma'an, ada ijma' para ulama dalam masalah ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Munzir. Akan tetapi ya ketika konteksnya adalah kita misalnya ada benda najis di tangan kita, kemudian kita mau membersihkan benda najis tersebut dengan cara apa? Dengan cara disiram dengan air. Ketika kita menyiramnya dengan air, airnya ketika mengenai benda najis di tangan kita tersebut, maka bisa jadi airnya tersebut berubah. Berubah sifatnya gara-gara kecampuran benda najis yang ada di tangan kita. Ya. Kalau kita katakan pakai kaidah yang barusan, air kecampuran benda najis, kemudian sifatnya berubah, airnya jadi najis. Kalau kita terapkan kaidah itu di dalam konteks ini, maka nanti air yang nyentuh benda najis yang ada di tangan kita, nyentuh tangan kita, kemudian kemana-mana di sekitar kita, gitu ya, ini nanti najis semua di sini. Tangan kita akhirnya najisnya makin melebar, gitu ya. Maka inilah yang disebutkan oleh penulis di sini, konteks ini tidak termasuk. Kaidah tadi tidak diterapkan di sini. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ada dua konteks di sini, yaitu apa? Airnya itu diam, kemudian benda najis masuk ke air tersebut, atau benda najisnya diam, kemudian kita mau nyiram benda najis tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan atau menyucikan tangan kita dari benda najis tersebut. Maka dua konteks ini harus dibedakan. Sehingga ketika konteksnya adalah kita mau menyiram benda najis yang ada di tangan kita misalnya atau di pakaian kita misalnya, kita siram dengan air, maka air tersebut ketika berubah gitu ya, selama dia masih ada di tangan kita ya, air tersebut tidak dihukumi najis. Baru setelah dia menetes dari tangan kita baru dia kita hukumi najis. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan kemudian nyiramnya di atas ya di atas baju kita misalnya, kita harus menyiramnya di agak ke pinggir begitu ya. Jadi itu perincian masalah air najis. Baik, sekarang kita katakan tadi air ketika dia kecampuran benda najis kemudian sifatnya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Dalilnya apa? Ijma. Ijma itu adalah dalil. Ijma itu adalah dalil tersendiri. Baik, sekarang skenarionya. Kalau misalnya air tersebut kecampuran benda najis kemudian tidak berubah sifat air tersebut, ya, apa hukumnya dari air ini? Ya, hukumnya adalah diperinci, ya, di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i hukumnya diperinci. Kalau air tersebut di bawah dua kullah, Maka ketika benda najis tersebut mengenai air tersebut, maka air ini langsung langsung najis. Ketika air tersebut dua kullah atau lebih, ya perhatikan, kalau air tersebut dua kullah atau lebih, maka air tersebut menjadi, ya ketika airnya sifatnya tidak berubah gara-gara kecampuran benda najis, maka air tersebut tetap tetap tahur, ya tetap tahur. Baik. Mengapa kok bisa ada perincian seperti ini? Ya, di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dijelaskan itu karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Jika air itu mencapai dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Maka dari sini kita para ulama, ya, bukan kita, kita muqallidin, para ulama mustahidin, mereka beristinbat bahwa ketika air tersebut di bawah dua kullah, maka dia bisa dia membawa najis. Sehingga ketika air di bawah dua kullah, kita istilahkan dia adalah air qalil atau air yasir, air yang sedikit. Kemudian kecampuran benda najis, kemudian sifat air tersebut tidak berubah, khalas, air tersebut menjadi najis. Tetapi ketika air tersebut dua kullah atau lebih, kemudian kecampuran benda najis, kemudian sifat air tersebut tetap, maka kita katakan lam yahmilil khabath, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yaitu tidak najis, air tersebut tetap tahur, tidak najis. Baik, sekarang tersisa satu permasalahan, apa yang dimaksud dengan dua kullah? Ya, apa yang dimaksud dengan dua kullah? Penulis berkata, wal kathiru kullatani fa akthar, wal yasiru madunahuma, wahuma mi'atu ratlin, wasabatu artalin, wasubu ritlin, bit dimashki, wama wafaqahu. Air kathir adalah air dua kullah atau lebih. Dua kullah atau kullah itu satuan volume. Ya, jadi air kathir, ada air kathir, ada air qalil atau air yasir. Ada air kathir, dan ada juga ada air qalil atau sinonimnya air yasir. Ini istilah yang digunakan oleh para ulama. Jadi air kathir itu adalah air yang dua kullah atau lebih. Kalau dia dua kullah atau lebih, dia disebut air kathir. Kemudian kalau misalnya dia di bawah dua kullah, maka dia menjadi air qalil atau air yasir. Dan dua kullah itu adalah wal yasiru madunahuma, yasir itulah yang di bawah dua kullah. Dan dua kullah itu adalah mi'atu ratlin. Ratlin atau ritlin, bisa dibaca keduanya. Mi'atu ratlin, wasabatu artalin, wasubu'u ritlin, bid dimashqi, wama wafaqahu. Ya, jadi ini adalah satuan rotel. Ya, perhatikan, ini adalah satuan rotel Iraqi. Rotel di sini bukan liter, bedakan. Ya, rotel ro to lam itu adalah satuan volume di zaman dahulu. Ya, dan para ulama Hanabilah, para ulama mazhab Hambali, mereka menggunakan terkadang satuan rotel Iraqi, terkadang satuan rotel Dimashki. Penulis di sini, penulis kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, beliau menggunakan satuan rotel Dimashki. Ya, akan tetapi di kitab-kitab lain, misalnya di kitab Zadul Mustaqni, itu menggunakan satuan ritel atau ratel Iraqi, hamsunya ratlin, ya, Iraqi yang takriban. Jadi ratel itu adalah satuan volume di zaman dahulu, berbeda dengan liter. Ini yang banyak salah orang-orang, ya, para penuntut ilmu. Jadi ratel itu adalah satuan volume di zaman dahulu, ada ratel Iraqi dan ratel Dimashki. Ala kulli hal, kita untuk beramal tentunya kita hidup di zaman ini, kita harus mengetahui bagaimana satuan volume ini, baik itu ratel Iraqi atau ratel Dimashki. Ya, jadi kalau pakai ratel Dimashki itu 100 sekian ratel Dimashki. Kalau pakai ratel Iraqi itu 500-an ratel Iraqi, ya kira-kira 500-an. Jadi kalau misalnya pakai ratel Iraqi, ratel Dimashki, kita sudah tahu di kitab-kitab fikih. Bagaimana dengan konversinya kalau di liter? Kita hidup di zaman ini, kita biasanya menggunakan satuan liter, ya. Dan para ulama menjelaskan kira-kira dua kullah itu sekitar 191,25 liter. Tentunya tidak harus sampai sedetil itu, kira-kira gitu ya, 190-an atau 200 liter. Jadi itu yang dimaksud dengan dua kullah. Jadi dua kullah itu sekitar 190-an liter, 191,25 liter. Baik. Nah, ini adalah perincian dari tiga jenis air ya. Tentunya kita katakan tadi air terbagi menjadi tiga jenis, air tahur, air tahir, air najis. Sama antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, akan tapi nanti di perinciannya akan menjadi berbeda gitu ya. Seperti misalnya air musta'mal ya. Air musta'mal atau air musyammas, air musyammas ya. Air musyammas di mazhab Hambali itu tahur, akan tapi air musyammas di mazhab Syafi'i ya tidak tahur, akan tapi tahir dengan syarat-syarat yang disebutkan di kitab-kitab Syafi'iyah. Ala kulli hal, ya, para ulama memang memiliki banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah bahwa beliau menganggap air itu hanya dua, ya. Dan ini termasuk merupakan pendapat yang secara praktek mudah gitu ya. Akan tapi tentunya kita ya memilih pendapat itu harus sesuai dengan apakah pendapat tersebut dalilnya lebih kuat atau tidak. Pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fihi kuat ya, memiliki dalil-dalil yang cukup kuat ya. Beliau menjelaskan bahwa air itu ada dua saja, air tahur dan air najis ya, air tahur dan air najis. Dan kalau tidak salah ini sesuai dengan perincian air di mazhab Maliki dan Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata seandainya perincian air di mazhab Syafi'i itu sama seperti di mazhab Maliki, sehingga mudah gitu ya, seandainya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya, maka Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapat yang dipilih oleh beliau bahwa air itu hanya ada dua jenis, air tahur dan air najis, sehingga tidak ada jenis ketiga yaitu air tahir. Sehingga misalnya tadi kita katakan tadi contoh air tahir adalah air yang ketika dia kecampuran benda suci kemudian sifatnya berubah banyak. Kalau sifatnya berubah cuma sedikit maka dia tetap tahur ya. Seperti misalnya tadi air kecampuran gula tapi sedikit sekali maka ini tetap tahur ya. Tapi kalau misalnya lumayan banyak gulanya sehingga perubahan sifatnya lumayan banyak secara urf, maka itu di mazhab Hambali itu dinilai sebagai air tahir. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan tidak ada kategori air tahir. Yang ada cuma air tahur atau najis. Antara air tersebut berubah dari tahur, antara air tersebut tetap tahur atau berubah menjadi najis. Tidak ada perubahan menjadi tahir. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Sehingga air yang kecampuran gula atau kecampuran misalnya para ulama menjelaskan contoh yang lain adalah za'faron atau bakilla gitu ya, nama-nama istilah-istilah air yang mereka sebutkan za'faron sebagai zat, semacam zat yang berwarna kuning gitu ya. Ketika kecampuran air ketika kecampuran benda-benda suci tersebut maka menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tetap bisa disebut air gitu ya. Naam, tidak bisa, tetap harus ada tambahan, ini air gula, ini air za'faron, akan tapi itu masih disebut air, sehingga tetap bisa digunakan untuk berwudu dan untuk ghusl dan untuk menghilangkan najis. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kata beliau air itu baru tidak bisa digunakan untuk taharah kalau namanya sudah berubah total ya. Seperti misalnya kalau air tersebut kita campuri bubuk susu, ya susu bubuk, sehingga menjadi apa? Menjadi susu. Maka ini sudah berubah total namanya. Air tersebut kita campuri bubuk kopi, jadi apa? Jadi kopi. Tidak kita sebut air kopi, tidak. Jadi kopi, jadi teh, jadi susu. Sudah berubah nama sama sekali total. Sudah berubah nama gitu ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru pada saat ini kita tidak bisa menggunakan air tersebut dalam taharah. Dan di mazhab Hambali juga disebutkan air yang berubah secara total tadi, nah itu kita para ulama sepakat ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sepakat semua kalau misalnya air itu sudah berubah menjadi susu, menjadi kopi, menjadi teh, maka ini tidak bisa kita gunakan lagi untuk tahar. Ya, jadi itu perbedaan pendapat yang ada di masalah ini. Ya, jadi mengapa ketika dia berubah menjadi susu, ketika dia berubah menjadi teh, dia, ketika dia berubah menjadi kopi, tidak bisa lagi digunakan untuk taharah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau kalian tidak menemukan air, maka tayammumlah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau kalian tidak menemukan air, ya. Padahal bisa jadi ada cairan lain selain air, ya. Ada cairan lain ya selain air, namanya bukan air, seperti susu, seperti kopi, seperti teh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau kita tidak menemukan air, maka tayammum. Walaupun kita punya susu, walaupun kita punya teh, walaupun kita punya kopi, gitu ya. Jadi, kata para ulama, dari ayat ini kita menyimpulkan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Syafi'i Islam Tamiyah, semuanya sepakat. Kita menyimpulkan bahwa kita enggak bisa taharah dengan susu, kita enggak bisa taharah dengan kopi, kita enggak bisa taharah dengan jus. Tidak bisa taharah dengan teh, tidak bisa taharah dengan bensin, gitu ya. Semua cairan yang bernama selain air tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Ya, jus jeruk, jus mangga, jus apukat, ya al-muhim, nggak ngaruh, gitu ya. Semuanya namanya bukan air, sudah bukan air. Awalnya air, kemudian kita masukin, kita olah menjadi jus jeruk, gitu, jus mangga, jus dan lain-lain. Maka itu tidak bisa lagi digunakan untuk tahar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga memilih pendapat bahwa air air najis, air tahur itu baru berubah menjadi najis kalau sifatnya berubah. Jadi beliau tidak melihat adanya kebutuhan untuk memerinci air dua kullah, air di atas dua kullah, air di bawah dua kullah. Gitu ya. Jadi tadi kita katakan perinciannya kalau menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, kalau misalnya air tersebut ya campuran benda najis, kalau dia sifatnya sifat air tersebut menjadi berubah gara-gara kecampuran benda najis, maka ini menjadi najis airnya. Kalau dia air tersebut kecampuran benda najis kemudian sifatnya tidak berubah, maka diperinci. Nah, ini dia. Menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i diperinci. Kalau dia airnya di bawah dua kullah, air qalil atau air yasir sebutannya, maka dia langsung najis. Sekedar kecampuran benda najis, langsung najis. Tapi kalau misalnya air tersebut dua kullah atau lebih, atau air kafir sebutannya, maka air tersebut tetap tahur. Ya, tetap tahur. Akan tetapi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menilai bahwa hadis yang menyebutkan hadis yang disebutkan dalam masalah ini itu hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena dhaif, sehingga beliau memilih pendalilan bahwa beliau memakai illah, yaitu apa? Illahnya adalah kalau air tersebut sifatnya berubah baru kita hukumi najis. Al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Jadi illahnya adalah perubahan sifat air tersebut. Kalau misalnya air tersebut sifatnya kita lihat berubah air apa rasanya atau warnanya atau baunya, maka kita hukumi najis. Tapi kalau misalnya tidak berubah, maka illahnya tidak ada di situ, sehingga hukumnya tetap yaitu tahur. Jadi itulah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat beliau fihi kuat, ya, pendapat beliau lumayan kuat dari sisi dalil, dan secara kebetulan merupakan pendapat yang mudah ya dalam bab ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, hanya satu baris saja di sini, yaitu penulis berkata, wa kullu ina'in tahirin yubah tikhadhu wa isti'maluhu ghaira dhahabin wa fiddatin. Ya. Setiap wadah atau bejana yang suci boleh menggunakannya, boleh membelinya dan menggunakannya kecuali kalau itu terbuat dari emas dan perak. Setiap wadah atau bejana. Koi, mengapa penulis awalnya tadi kitab ini adalah kitab tahar. kemudian membahas tentang air, itu masih kita bisa pahami karena air adalah alat bagi kita untuk melakukan thahar. Kita berwudu menggunakan air, kita ghusl menggunakan air, kita menghilangkan najis dengan menggunakan air. Ya, akan tetapi sekarang penulis menyebutkan hukum tentang wadah atau bejana. Ya, mengapa? Karena ya untuk kita menggunakan air kita wudu, kita butuh wadah, kita butuh bejana atau wadah untuk menggunakan air tersebut. Ya, seperti misalnya kalau di kesehatan kita sekarang ada mangkok, ada gayung begitu ya, ada ember, ada baskom dan seterusnya. Jadi, apa hukum wadah atau bejana? Apa wadah atau bejana yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan? Penulis menyebutkan satu satu kalimat di sini ya. Walaupun perinciannya banyak tentunya akan tapi kita berusaha untuk disiplin pada masalah yang hanya disebutkan oleh penulis di sini. Setiap wadah itu setiap wadah yang suci hukum asalnya adalah mubah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, dia adalah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh apa yang ada di bumi itu seluruhnya untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan. Oleh karena itu hukum asal dari setiap segala sesuatu yang ada di sekitar kita, hukum asalnya adalah mubah untuk kita gunakan. Ya, akan tetapi yang dikecualikan oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat, maka tentunya kita harus tidak boleh menggunakannya gitu ya. Jadi hukum asal dari bejana atau wadah itu mubah. Dan ulama menyebutkan walaupun ya wadah atau bejana tersebut terbuat dari bahan yang mahal. Ya, seperti misalnya batu permata gitu ya, ada wadah gayung dari permata, masyaallah. Gayung dari batu merah delima, dari zumrud, dari macam-macam batu-batuan yang ya mahal sekali, platinum dan seterusnya gitu ya. Maka hukum asalnya mubah. Boleh untuk kita gunakan. Boleh untuk kita beli, boleh untuk kita gunakan, untuk kita makan di situ ya, piring menggunakan piring yang berasal dari bahan ya batu merah delima misalnya, masya Allah ya tabarakallah. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Akan tetapi ya, para ulama mengecualikan ya yang dikecualikan oleh syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innahu fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Ya. Jangan makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu milik mereka, untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pengecualian untuk wadah atau bejana itu adalah emas dan perak. Ketika wadah atau bejana tersebut terbuat dari emas atau perak, seluruhnya atau sebagiannya, maka tidak boleh kita gunakan. Dan pemahaman al-a'immah al-arba'ah, ya, mereka berpendapat bahwa walaupun hadis tersebut hanya menyebutkan larangan untuk makan dan minum dengan menggunakan wadah dan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh bentuk penggunaan, tidak hanya untuk makan dan minum, tidak hanya ketika wadah tersebut berupa gelas terbuat dari emas, terbuat dari perak, piring terbuat dari emas atau perak, kemudian kita enggak boleh makan dan minum di situ, tidak hanya demikian, tapi semua jenis penggunaan. Ya, baik itu untuk makan, untuk minum, untuk berwudu, untuk taharah, untuk mandi, ya, itu tidak boleh kita gunakan untuk hiasan dinding, tidak boleh juga. Jadi tidak boleh kita menggunakan seluruh bentuk penggunaan. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan tidak boleh juga bagi kita untuk membelinya kemudian kita taruh saja di atas meja untuk hiasan atau digantung di dinding sebagai hiasan, tidak boleh. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan untuk makan dan minum karena itu adalah penggunaan yang paling masyhur, penggunaan yang paling banyak digunakan di zaman beliau. Ya, jadi kalau makan dan minum saja tidak boleh, maka apalagi penggunaan yang lain. Ini menggunakan mafhum muwafaqah, intinya istilahnya pakai mafhum muwafaqah. Intinya apa itu mafhum muwafaqah? Tentunya kita tidak akan membahas terlalu panjang di sini. Intinya adalah kalau misalnya untuk makan dan minum saja itu tidak boleh, maka apalagi bentuk penggunaan yang lain. Nah, itu esensi dari istidlal mafhum muwafaqah. Jadi semua bentuk penggunaan, baik untuk wudu, untuk ghusl, baik untuk mandi wajib atau mandi biasa saja gitu ya, mandi kita keseharian gitu ya, atau untuk hiasan, tidak boleh. Kecuali untuk dijadikan hiasan untuk perempuan, ya, maka boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan perempuan untuk berhias dengan emas. Ya, jadi itu adalah pengecualian, ya. Jadi di sini ya untuk perempuan ya, kalau untuk laki-laki maka tidak boleh semuanya, tidak boleh kita gunakan ya apapun yang terbuat dari emas dan perak. Jadi untuk perempuan ada perincian ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya. Jadi di sini bentuk penggunaan untuk perempuan, kita fokus untuk perempuan ya, untuk akhwat dan ummahat. Untuk perempuan ada dua jenis penggunaan. Antara dia penggunaan yang mirip seperti penggunaan untuk wadah dan bejana, atau antara dia penggunaan untuk perhiasan. Bedanya apa? Apakah itu dipakai atau tidak? Apakah itu dipakai atau tidak? Kalau itu dipakai, maka itu dianggap sama seperti perhiasan. Kalau itu tidak dipakai, maka itu dianggap hukumnya seperti wadah atau bejana. Jadi wadah atau bejana, walaupun perempuan boleh berhias dengan emas, tapi ketika kita benda tersebut ya, wadah atau bejana tersebut bukan untuk perhiasan ya, tidak digunakan oleh perempuan untuk perhiasan, maka haram juga untuk perempuan ya. Enggak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Jadi di sini ada dua jenis penggunaan, antara untuk perhiasan atau tidak. Kalau untuk perhiasan maka boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Kalau untuk selain perhiasan, maka perhiasan maksudnya yang digunakan di badan gitu ya, bukan perhiasan perhiasan rumah begitu bukan ya. Kalau bukan selain perhiasan ya, maka haram baik bagi laki-laki ataupun perempuan ya. Sehingga perempuan boleh untuk menggunakan cincin yang terbuat dari emas ya, menggunakan arloji dari emas, sebagiannya dari emas ya, tidak masalah karena itu dipakai ya. Jadi dianalogikan, dikiaskan dengan perhiasan. Akan tapi kalau misalnya dia punya gelas dari emas, tidak boleh dipakai. Kalau misalnya dia punya pena dari emas, tidak boleh dipakai. Kalau misalnya dia punya alat celak dari emas, tidak boleh dipakai. Karena itu bukan untuk dipakai, itu untuk alat yang digunakan, gitu. Bukan untuk perhiasan. Untuk menghias, tapi bukan perhiasan itu sendiri. Gitu. Jadi ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua jenis penggunaan ini, dan perinciannya untuk perinciannya adalah untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sama-sama tidak boleh. Baik. Jadi emas dan perak itu khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, sehingga bahan-bahan yang lain walaupun sama mahalnya atau bahkan lebih mahal dari emas dan perak tidak masalah. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, batu merah delima, batu rubi, batu zamrud dan seterusnya, platinum dan seterusnya, tidak masalah untuk menggunakannya, baik untuk makan, minum dan taharah dan seterusnya. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan janganlah kita menggunakan hal tersebut dalam artian kita harus memikirkan orang lain gitu ya, karena di antara alasan emas dan perak tidak boleh kita gunakan untuk makan, minum dan penggunaan yang lain itu karena akan membuat kasri kulubil fuqara ya, kasr kulubil fuqara akan membuat sedih hati para fuqara ya, jadi mereka sedih ya, ini kita kekurangan itu malah pakai emas dan perak untuk untuk makan dan minum gitu ya, tidak boleh. Kemudian wudhu pakai bensin, nah, nggak boleh juga ya. Itu sudah dijelaskan. Wudhu pakai bensin tidak boleh. Saking kayanya pakai minyak gitu ya, si raja minyak wudhunya pakai bensin atau pakai minyak, nggak boleh ya, tidak sah secara fikih, secara syariat. Tapi kecuali ini materi terakhir insya Allah, kecuali yang dikecualikan oleh hadis, oleh syariat. Ya, jadi ada kecualian berikutnya. Tadi hukum asal wadah dan bejana, hukum asalnya adalah boleh digunakan. Ya, akan tetapi pengecualiannya wadah dan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kemudian dikecualikan lagi, ada penggunaan ya perak yang dibolehkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ingkasara qadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattahadha makana syab makana syabi silsilatan min fiddah. Ya, jadi wadah atau gelas Nabi Muhammad SAW itu rusak, kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan menyambung wadahnya tersebut dengan silsilah tamin fiddah, seutas perak. Ya, jadi penggunaan perak di sini selama perak tersebut dabbah ya yasirah min fiddatin lihaja. Jadi selama perak tersebut itu sedikit, kemudian digunakan untuk memperbaiki ya wadah atau gelas yang rusak ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena ada pengecualiannya dari syariat. Ya, sampai nawaqna. Kita dalam masalah hukum fikih kita sampai nawaqna, bukan kita yang membuat hukum ya la hukma illa billah. Hukum semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan tersebut, ini adalah hadis fi'li ya, sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau memperbaiki wadahnya tersebut ya, gelasnya tersebut dengan seutas perak ya untuk menyambungnya, maka ini kita simpulkan bahwa boleh untuk menyambungnya dengan menggunakan perak ya. Jadi ini adalah pengecualian setelah pengecualian dengan catatan peraknya harus sedikit dan untuk adanya kebutuhan untuk memperbaiki yang rusak tersebut, bukan untuk malah dihias. Sekalian memperbaiki sekalian dihias, enggak boleh gitu ya. Jadi dan ya jadi ini adalah tentunya di zaman ini kita jarang menjumpai kasus seperti ini karena gelas kita tidak terbuat dari tanah liat atau misalnya atau dari ya bahan-bahan yang ada di zaman dahulu gitu ya. Akan tapi ini disebutkan dalam rangka untuk ya menjelaskan hukum ada pengecualian gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada kasus kontemporer yang walaupun secara keseharian kita tidak banyak kita jumpai masalah ini, akan tapi bisa jadi nanti ada masalah kontemporer yang membutuhkan kita untuk menentukan hukumnya, maka kasus-kasus seperti ini insya Allah akan bermanfaat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Giri. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik atas pemaparan materi yang disampaikan. Ini waktu antum kira-kira jam berapa, Ustaz? Tidak masalah, silakan. Ada cukup banyak pertanyaan nih, Ustaz, dari Masya Allah. Laido dan juga dari kolom chat. Kalau Anda bisa jawab, tentunya. Hebat, Insya Allah. Anda bacakan dulu, Ustaz, yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan materinya. Ana pernah dengar di sebuah kajian kalau air hujan itu sangat baik untuk meruqyah diri sendiri dengan air hujan yang langsung dari langit, bukan ditampung. Apakah ini benar dan ada riwayatnya? Dan benar, bagaimana cara meruqyah diri sendiri dengan air hujan tersebut? Ya, Allahu a'lam. Ana harus bahas terlebih dahulu. Baik. Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, apakah ada perbedaan dari mazhab yang empat tentang air yang bisa mensucikan? Mungkin tadi sekilas sudah di... Iya. Perbedaan mazhab yang empat tentang air yang bisa mensucikan. Ya. Jadi di kalangan empat mazhab itu ada perbedaan pendapat Dan itu kembali pada apakah air tersebut terbagi menjadi dua atau tiga, ya, air tohur, tohir, najis, atau tohur dan najis, ya. Jadi ada kategori air yang itu dinilai tohir di sebagian mazhab, tapi itu dinilai tetap tohur di mazhab yang lain. Seperti contohnya tadi, gitu ya, air yang misalnya air yang dia kecampuran sebuah benda suci seperti kecampuran gula tadi, kemudian dia membuat air tersebut sudah dinamai tidak sekedar air lagi secara mutlak, tapi sudah kita sebut air gula. Nah, atau air yang kecampuran misalnya za'faron, sebuah zat berwarna kuning gitu ya, ketika warnanya berubah menjadi kuning maka kita katakan dia adalah ma' za'faron, air za'faron. Apakah air za'faron ini boleh kita gunakan untuk berwudu? Maka mazhab Hambali dan kalau Anda tidak salah ingat mazhab Syafi'i juga, air za'faron tidak bisa digunakan untuk berwudu karena itu adalah air tahir menurut mereka. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari mengikuti pendapat kalau tidak salah Maliki ya, ya, jadi air za'faron tetap bisa digunakan sebagai sebagai air untuk tahar. Dan ini walaupun kita katakan tadi pendapat Maliki, ini adalah riwayat kedua di pendapat Hambali ya. Riwayat kedua di mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali itu ada pendapat yang muktamad, ada pendapat yang baku yang dijadikan pegangan, itulah pendapat ofisial dari mazhab gitu ya. Ada pendapat lain gitu ya. Dan riwayat kedua di mazhab Hambali itu sama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau mazhab Maliki tadi. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Anda dibantu Pak Ari. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum Pak Ari, Masya Allah. Bagaimana kabar Anda? Assalamualaikum Ustaz. Fun. Assalamualaikum. Ini kita jadi ngobrol aja. Bukan ya, tanya jawab. Ini agak banyak pertanyaan malam ini Ustaz, alhamdulillah. Ada tiga pertanyaan mungkin yang Anda bisa rangkum jadi satu Ustaz, gak apa-apa ya. Karena dia bertanya, apakah boleh kita mandi dengan air zam-zam? Lalu pertanyaan berikutnya, mandi dengan air yang tergenang? Dan satu lagi yang menyambung, berwudu dengan air laut Ustaz? Ada Ustaz. Ini pertanyaan, sepertinya pertanyaan ngetes Anda ini. Karena sebenarnya orang secara alami itu ya, ya, bermandi dengan air zam-zam, para ulama menjelaskan di mazhab Hambali, air zam-zam untuk izalatul khabath, untuk menghilangkan benda najis itu makruh ya, tapi untuk mandi tidak masalah ya. Tentunya ada perbedaan riwayat, perbedaan pendapat yang ada dalam masalah ini, bahkan di dalam satu mazhab gitu ya. Kan, tapi tidak masalah untuk mandi dengan air zam-zam, tapi tentunya itu secara fikih. Dan secara fikih bedakan dengan afdoliyah atau gitu ya. Jadi terkadang dalam masalah fikih itu para ulama menjelaskan ini boleh dilakukan, tapi apakah harus kita lakukan? Tidak harus. Itu hanya menunjukkan boleh atau haram atau ya. Kalau antum punya air zam-zam maka untuk diminum, bukan untuk malah mandi gitu ya. Jadi demikian pula nanti kita akan membahas misalnya di nawaqidul wudu ya, atau mubtilatul ghusl ya, seperti misalnya ketika ya zakar masuk kepada kepada misalnya kubul ya, kemaluan misalnya gitu ya, atau masuk kepada anus. Nah, apa hukumnya? Nah, ini dibahas di fikih itu dari sisi apakah dia mengharuskan mandi atau tidak, akan tetapi hukumnya jelas, hukumnya haram gitu ya. Jadi secara fikih itu dibahas oleh para ulama gitu ya, akan tapi tidak mengharuskan kita melakukannya. Sebagaimana di sini mandi dengan air zam-zam ya. Jadi hukum sebenarnya boleh-boleh aja. Kemudian mandi di air yang menggenang gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ya mandi di air yang menggenang dalam kondisi kita junub. Dan para ulama ya menjelaskan itu karena ya itu akan membuat air tersebut menjadi air musta'mal. Ini adalah hadis yang dibuat yang digunakan oleh para ulama untuk beristinbat bahwa air musta'mal itu adalah air tahir, ya. Jadi air musta'mal apa itu air musta'mal? Tidak dibahas tadi di kajian kita karena memang tidak disebut oleh penulis. Air musta'mal itu adalah air yang menetes dari badan kita ketika kita berwudu atau ghusl. Seperti kita berwudu, kita basuhkan air kita tersebut ke mana? Ke wajah begitu ya. Kemudian ya air yang menetes dari wajah kita itu adalah air musta'mal. Air musta'mal adalah air tahir di mazhab Hambali dan di mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu bahkan membuat air tersebut menjadi air musta'mal sehingga air musta'mal itu adalah air tahir. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali lagi kita jelaskan tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat bahwa air tahir itu tidak ada, kategori air tahir itu tidak ada, jadi air musta'mal itu tetap tahur menurut beliau. Nah. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Afwan tadi tentang berwudu dengan air laut Ustaz. Berwudu dengan air laut ya itu yang ditanyakan oleh para sahabat ya bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mereka sedang berlayar di laut kemudian persediaan air yang mereka bawa itu sedikit kalau mereka kemudian gunakan air yang mereka bawa dari darat itu untuk berwudu maka mereka akan kehausan ya kalau minum dari air laut tambah haus gitu ya. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afa natawaddo bi ma'il bahr?" Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru ma'uhu al-hillu baitatuhu." Ya, air laut itu air tahur. Ya, air laut itu airnya tahur, kemudian bangkainya itu halal, ya. Jadi boleh untuk berwudu dengan air laut. Jazakallahu khairan Ustaz, penjelasan yang sangat jelas. Silakan Aki Giri, bacakan yang lain. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Apakah Ustaz, apakah mensucikan bejana kena daging khinzir, kena daging babi sama seperti membersihkan najis kalbun anjing yaitu pakai tanah salah satunya? Iya, jadi apa tadi? Membersihkan yang, bejana. Membersihkan bejana, ya. Bejana. Bersihkan bejana dengan khinzir, ketika kena khinzir, maka nah, itu najis mughalladhah, najasa mughalladhah, dan tujuh kali dengan air, salah satunya dengan tanah, dan para ulama jelaskan, boleh diganti dengan tanah tersebut, diganti dengan sabun, misalnya. Gitu ya. Jadi, dan caranya itu adalah tentu yang insyaallah itu dibahas di bab-bab berikutnya. Caranya itu adalah jadi airnya itu dicampur dulu dengan tanah, dicampur dulu dengan sabun gitu ya. Kemudian baru di jadi air sabun gitu atau air tanah, kemudian baru disiram, bukan kemudian di tanah ditaruh kemudian baru disiram gitu. Jadi harus dicampur dulu. Jadi nah. Baik. Mungkin dari Ana kiri, Ustaz, bismillah. Bagaimana hukumnya kita melaundry pakaian, sedangkan kita tidak tahu apakah air yang digunakan tersebut terkena najis atau tidak? Ya, hukum asalnya adalah air tersebut adalah air tahur, air yang suci, dan ketika kita tidak mengetahui apakah air tersebut itu najis atau suci, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu bahwa air itu adalah air yang suci. Ya, jadi tidak masalah bagi kita. Jangan kemudian kita berpikir, ini bagaimana kalau misalnya airnya air najis. Gitu. Ini was-was yang tidak perlu. Ya. Nah. Taib, Ustaz. Jazakallah khairan. Padahal, Ki. Taib, Ustaz. Selanjutnya, bagaimana dengan hukum air tahur yang tercampur dengan antiseptik, Ustaz? Ya, air antiseptik itu benda suci ketika bercampur dengan air tahur, maka kita pakai di mazhab Hambali gitu ya, sesuai dengan kitab kita, itu kitab mazhab Hambali. Jadi ketika kita misalnya memiliki air tahur kemudian kecampuran benda suci ya, seperti misalnya antiseptik tadi gitu ya, maka kalau misalnya sifatnya berubah dan berubahnya sementara kemudian lama-lama dia jadi normal lagi sifatnya, itu dia kembali menjadi air tahur ya, jadi tidak masalah. Dan ketika dia misalnya bercampur dengan ya, jadi kalau misalnya kita punya air kemudian dia kecampuran dengan benda najis, benda suci ya, kemudian benda suci tersebut kita perinci, kalau benda sucinya itu larut di air atau kalau dia tidak larut di air. Kalau dia tidak larut di air maka dia tetap tahur ya, dia tetap tahur tapi makruh ya. Tapi kalau misalnya dia larut di dalam air, maka kemudian kalau dia larut kemudian dia membuat dia sifat air tersebut berubah banyak gitu ya, dia menjadi air tohir. Tapi kalau air tersebut berubah lagi sifatnya dengan sendirinya menjadi seperti sebelum dicampuri benda najis tadi, benda suci tadi, maka airnya kembali menjadi tohir ya. Jadi silakan terapkan kaidah ini ke kasus antiseptik tersebut gitu ya. Dan kalau pakai pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah lebih mudah lagi gitu ya. Tidak ada kategori air tohir menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi walaupun kecampuran air antiseptik atau yang kamper dan seterusnya gitu ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu tahur ya. Nah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kelihatannya ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hukum air yang ada di toren penampung air yang transparan yang terkena sinar matahari? Apakah hukum air tersebut menjadi makruh? Ya, ini berarti menggunakan hukum di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali, air musyammas itu tidak tohir, tidak menjadi tohir, tetap tohur maksudnya. Jadi air musyammas itu bukan air tohir itu maksudnya. Itu di mazhab Hambali, dia tetap tahur ya, air musyammas itu tetap tahur fa inna ghayra bimufti aw washku sanal ma'a min nabati fi aw ghasil wa dawa aw sukhin bi syams aw bi tahir lam yukrah, yani tahur lam yukrah, tahur mubah. Jadi air musyammas itu tetap tahur di mazhab Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya berbeda. Air musyammas itu makruh akan tapi dengan syarat, dengan syarat-syarat. Syaratnya adalah fi biladin harrah. Ya, fi biladin harrah yaitu di negeri yang panas. Seperti misalnya di Hadramaut ya, atau daerah-daerah Timur Tengah sana yang panas gitu ya. Indonesia enggak masuk. Dan fi awalin muttabi'ah. Awalin muttabi'ah bahan dari bejana tersebut itu bisa dipalu, yakni terbuat dari logam. Ya, kalau terbuat dari plastik atau dari tanah liat, maka kalau dipalu ya, kalau tanah liat langsung hancur. Kalau di plastik ya enggak bisa dibentuk. Jadi bejana itu harus bisa dibentuk dengan cara dipalu. Kalau pakai plastik dipalu ini enggak bisa berubah bentuk plastiknya gitu ya. Jadi harus dari logam. Dan logamnya bukan emas dan perak, karena emas dan perak itu sofa murni gitu ya. Jadi intinya air musyammas di mazhab Syafi'i itu baru jadi makruh kalau dia ada di negeri yang panas, kemudian bahannya ini adalah awanin muntabi'ah, logam intinya. Kemudian mengapa kok itu makruh? Karena dia akan menimbulkan zuhumah yang ta'lul ma, semacam zat atau minyak yang semacam itu yang akan ta'lul ma yang akan ada di permukaan air ya, itu gara-gara dari logam tersebut. Ketika logam itu dipanasi sinar matahari itu akan mengeluarkan zuhumah ini, kemudian dia akan ada di atas permukaan air tersebut, apung gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan air ini untuk nyentuh di badan kita, kulit kita, maka itu akan dikhawatirkan menyebabkan penyakit baros, semacam penyakit kulit ya. Akan tetapi kalau kita gunakan untuk nyuci baju kita, maka tidak masalah karena air tersebut ya tidak bisa menimbulkan penyakit kulit untuk baju gitu ya, hanya bisa menimbulkan penyakit kulit untuk kulit. Dan juga syarat lainnya adalah ketika air tersebut masih panas, kalau sudah dingin ya, kalau sudah dingin nggak apa-apa kita gunakan untuk berwudu, ghusl untuk kulit kita gitu ya. Itu perincian di mazhab Syafi'i. Pondasinya adalah hadis atau ya hadis dan perkataan Umar yang disampaikan dalam masalah ini. Akan tetapi ya secara sanad para ulama menjelaskan bahwa itu dhaif. Tentunya kita pendapat mazhab para jamaah, pendapat berbagai mazhab itu berbeda-beda dan masing-masing memiliki dalil. Ya, ini penting karena jelaskan di sini. Jadi masing-masing memiliki dalil, masing-masing memiliki sudut pandang. Dan tidak masalah bagi ulama yang satu atau mazhab yang satu menilai ini hadisnya bisa dijadikan hujah, tapi di mazhab lain hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Itu adalah bagian dari diskusi ilmiah. Ya, tidak masalah bagi kita untuk kemudian melakukan diskusi ilmiah, kritikan ilmiah, dan seterusnya. Gitu ya. Kita tidak membangun wala' wal barok dalam masalah fikhiyah, istihadiyah, khilafiyah seperti ini gitu ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa air musyammas itu hadis yang ada dalam masalah ini itu dhaif, dan oleh karena itu air musyammas itu bukan air tahir ya, tetap air tahur. Plus mengingat secara medis tidak di atau sampai saat ini setahu ana ya belum ada korelasi antara penyakit baros yang apakah itu air musyammas akan menimbulkan penyakit baros ya. Jadi air musyammas itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau ada di toren ya, gimana nyebutnya, toren. Tidak memenuhi syarat tadi, tidak memenuhi syarat tadi, torennya dari plastik gitu ya, apa bukan logam gitu ya, dan jadi itu tidak memenuhi syarat. Bahkan kalau kita pakai, kita misalnya kalau mengamalkan mazhabnya Syafi'i ya, itu tidak sesuai dengan syarat yang mereka sebutkan ya. Nah, jadi wallahu alam, dalam masalah ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa air musyammas itu tidak makruh ya. Nah, ana cek sebentar. Jadi An-Nawawi itu menyebutkan bahkan ya, ini pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat di mazhab Syafi'i. Jadi An-Nawawi itu berpendapat bahwa air musyammas itu ya tahur dan tidak makruh gitu ya. Dan enak. Jadi pendapat An-Nawawi dalam masalah ini adalah air musyammas itu ya tidak masalah untuk digunakan. Nah, dan di mazhab Syafi'i ana tadi kalau tidak salah sabkul lisan ya, di mazhab Syafi'i air musyammas itu tahur tapi makruh. Ya, tahur tapi makruh. Tadi kalau tidak salah ana bilang tahir ya. Tahur tapi makruh. Tapi kalau misalnya di mazhab Hambali air musyammas itu tahur tapi tidak makruh gitu ya. Nah, jadi ini perincian. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk digunakan, bahkan di mazhab Syafi'i sekalipun tidak masalah. Akan tetapi makruh hukumnya gitu ya. Dan di mazhab Syafi'i juga disebutkan bahwa kalau misalnya sudah jelas bahwa itu akan menyebabkan penyakit kulit baru hukumnya haram. Kalau sudah jelas, tapi kalau misalnya baru dhon saja sebagaimana kondisinya yang saat ini gitu ya disebutkan oleh mereka, maka hukumnya makruh. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang sangat jelas. Ana tadi belum menyampaikan, kami mewakili TB 2020 mengaji mengucapkan terima kasih Ustaz. Ustaz bersedia meluangkan waktunya untuk kajian tetap bersama kami. Insyaallah setiap Selasa malam Ustaz ya, dua pekan sekali. Nah, insyaallah. Nah, baik. Sebelum ditutup oleh Ki Giri, mungkin ada penutup, kesimpulan dan nasihat Ustaz. Padahal Ya, Jadi kita mempelajari fikih ibadat ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika kita mempelajari bab ini dan juga bab-bab lain dalam ilmu agama, kita wajib untuk meluruskan niat kita, meluruskan tujuan kita mempelajari ilmu ini, yaitu apa? Untuk mengangkat kejahilan kita dan untuk supaya kita bisa beribadah dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anda meyakinkan diri anda pribadi dan para jamaah, ya, para ikhwah akhwat sekalian, untuk meluruskan niat dan untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam mempelajari ilmu fikih. Dan sebagaimana yang kita lihat tadi gitu ya, jadi mempelajari fikih, fikih itu banyak sekali perinciannya, dan itu mengapa untuk supaya kita sukses belajar ilmu fikih dengan baik, kita harus mempelajarinya minimal menggunakan satu mazhab tertentu terlebih dahulu. Itu untuk awalan. Jadi supaya kita tidak kemudian banyak perincian dan perbedaan pendapat begitu ya. Tadi kita menyebutkan tiga pendapat saja sudah banyak sekali hal yang harus kita istihdar gitu ya, menghadirkan apa hukumnya di ini, apa hukumnya menurut itu. Tadi kita sebutkan tiga pendapat di mazhab Hambali, di mazhab Syafi'i, dan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mengapa pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan? Karena pendapat beliau banyak diikuti oleh para ulama di zaman ini, kontemporer begitu ya. Amalan-amalan yang banyak difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Bash, Syekh Thaimin, itu banyak mengikuti pendapatnya atau ikhtiarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi mengingat ya, belajar fikih kalau kita langsung pada perbedaan pendapat kemudian macam-macam gitu ya, seorang talib akan membuat dia tidak mampu untuk menjadi memiliki ilmu fikih yang kokoh gitu ya. Itu mengapa untuk belajar awalan, belajar fikih itu harus dari satu atau maksimal dua pendapat saja gitu ya. Dan di sini Anda memilih kurikulum atau kitab yang dijadikan silabus atau kurikulum untuk kajian ini adalah kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Ini adalah kitab di mazhab Hambali. Karena Anda sendiri belajar fikihnya awalnya dengan menggunakan mazhab Hambali. Jadi Anda lebih kuat, tidak mengatakan Anda kuat ya, tapi lebih kuat. Ini relatif saja. Lebih kuat ketika menjelaskan mazhab Hambali daripada mazhab Syafi'i. Ya. Tentunya kita berproses, gitu ya. Kita berproses, kita belajar mazhab Syafi'i, belajar mazhab Hambali. Tapi kita harus belajar satu-satu, gitu ya. Belajar satu mazhab dulu, sembari menyebutkan mungkin pendapat yang dirasa pendalilannya lebih kuat, baru kita belajar ke mazhab lain, gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah menyebutkan pendapat Hambali begini, Syafi'i begini, Hanafi begini, Maliki begini, kemudian pendapat yang rajih begini dan seterusnya, itu tidak akan membuat penuntut ilmu kokoh ilmu fikihnya. Ya, jadi dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau banyak memilih pendapat yang berbeda, bahkan memilih pendapat yang bukan dipilih oleh empat mazhab. Itu sering lumayan banyak Syekh Utsaimin demikian. Ya. Jadi akan tapi beliau ketika belajar fikih pertama kali dari kurikulum mazhab, beliau menghafalkan Zadul Mustaqni di mazhab Hambali. Beliau diajari fikih Hambali oleh Syekh Sa'di, guru beliau. Kemudian beliau menjelaskan, ketika beliau menjelaskan kajian, beliau menjelaskannya Zadul Mustaqni, akhirnya menjadi kitab Syarhul Mumtin gitu ya. Kitab apa yang beliau jelaskan? Kitab fikih mazhab Hambali. Kemudian juga beliau punya macam-macam gitu ya. Jadi semua perjalanan keilmuan fikih beliau itu tidak jauh-jauh dari mazhab yang beliau menjadi kokoh, mazhab yang beliau pelajari terlebih dahulu, yaitu mazhab Hambali gitu ya. Jadi dan tidak masalah apa namanya, Anda tidak kemudian, ini kebetulan karena Anda belajarnya menggunakan mazhab Hambali pertama kali gitu ya, dan Anda sedang belajar mazhab Syafi'i juga. Akan tapi tidak masalah bagi misalnya para ikhwah atau akhwat untuk belajar mazhab Syafi'i misalnya, mengingat Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, walaupun mazhab Hambali pendapatnya juga tidak asing sebenarnya di Indonesia gitu ya. Tapi kalau mau belajar belajar mazhab Syafi'i tidak masalah juga gitu ya. Tapi harus dengan guru yang mungkin gitu ya, harus dengan guru yang kokoh, sehingga ilmu fikih kita juga kokoh gitu. Kita akan ngikutin guru kita. Kalau guru kita mungkin, kita biiznillah juga bisa dimudahkan untuk mungkin. Kalau guru kita cuma dari tulisan blog gitu ya, maka kita juga tidak akan bisa gitu ya. Jadi ikuti guru kita, intinya begitu. Kalau kita dimudahkan untuk mendapatkan guru yang mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Kalau kita dimudahkan untuk dapatkan guru mazhab Hambali, maka juga alhamdulillah. Ketika kita sudah terbiasa dengan satu pendapat, atau minimal dua pendapat, satu pendapat mazhab, satu pendapat yang dipilih, misalnya dalam konteks ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti ketika kita belajar mazhab Syafi'i, ketika kita belajar mazhab Hambali, Maliki atau Hanafi, itu akan jauh lebih mudah. Kita tinggal membandingkan dengan fikih kita yang kita pelajari dari awal gitu ya. Karena itu sudah kokoh duluan. Tapi itu harus kokoh. Kalau itu enggak kokoh, nanti ya kalau ada masalah, aduh ini apa ya hukumnya ya, Anda itu pernah dengar-dengar, pernah ingat aja dulu hukumnya, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang, tapi gak ada yang kokoh, gak jadi. Jadi untuk kokoh harus belajar dengan kurikulum mazhab, tapi tidak fanatik ya, tapi tidak fanatik dengan mazhab tersebut. Tidak masalah antum mau belajar mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, atau mau belajar mazhab Hanafi. Tidak masalah, tapi masalahnya gurunya siapa? Mau belajar mazhab Hanafi, itu harus belajar ke ulama Pakistan, ulama India, ulama Bangladesh gitu ya. Dan mazhab Hanafi tidak banyak dipraktekkan di Indonesia. Yang banyak dipraktekkan di Indonesia, pendapat yang banyak di Indonesia, Syafi'i dan Hambali. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi.